Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'imashallul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berwudu dengan menggunakan 2/3 mud air. Faja'ala yadluku dhira'ih. Kemudian beliau pun mengusap kedua lengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, beliau mengusap kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa masalah dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Di antaranya adalah anjuran agar seorang muslim ketika dia berwudu tidak banyak menggunakan air wudu. Nah, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam wudunya. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya al-ibratu fit taharah laisat fil ikthar min sabbil ma. Tujuan atau yang dinilai dari at-taharah bukan dilihat dari banyaknya seseorang itu menuangkan air. Nah, wa innamal ibratu fi isbaqil wudu wa isalil ma ila jami' a'dha'il wudu. Namun yang dinilai adalah di mana seseorang ketika dia berwudu dia menyempurnakan wudunya dengan mengusapkan, mengenakan air ke seluruh dari anggota-anggota wudunya. Sehingga bukan yang dilihat ketika seorang berwudu itu memperbanyak menggunakan air wudu, tidak. Apabila seseorang banyak menumpahkan air wudu dalam keadaan ternyata ada di antara anggota wudunya tersebut yang tidak terkena air, maka wajib baginya untuk mengulangnya. Nah, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam seseorang ketika dia berwudu dalam keadaan ternyata tumitnya tidak terkena oleh air wudunya. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari neraka jahanam. Yakni ketika seorang dia berwudu dia tidak mengenakan tumitnya dengan menggunakan air wudu tersebut. Nah, sehingga bila mana yang dinilai ketika seorang melakukan taharah adalah mengenakan air ke anggota-anggota wudu, maka baik air yang dia gunakan tersebut dalam jumlah yang sedikit diupayakan agar air tersebut benar-benar terkena ke semua dari anggota-anggota wudunya. Kalau sedikit, maka dia gunakan air tersebut ke salah satu dari bagian anggota wudunya dengan cara menggosoknya. Nah, dengan cara menggerakkan telapak tangannya agar air tersebut itu terkena ke bagian dari anggota-anggota wudu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis faja'ala yadluku dhira'aihi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menggosok kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena air yang beliau gunakan itu sangat sedikit, 2/3 mud. Naam. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan amal israfu fi sabbil ma fa inna fihi mafasid, berlebih-lebihan ketika seseorang menuangkan air wudu, dia tuangkan berlebih-lebihan, nah maka padanya ada beberapa kerusakan, ada beberapa mafasid, kerusakan. Kerusakan yang pertama kata beliau, fihi ihdarun lil ma bighairi faidatun. Yang pertama, dia habiskan air tanpa ada faedahnya, tanpa ada manfaatnya. Dia buang-buang air tanpa ada faedahnya. Padahal tujuan seorang dia menggunakan air ketika berwudu adalah untuk membasahi anggota-anggota wudunya, tidak dia buang sia-sia. Nah, terkadang seorang dia berwudu, dia biarkan keran air terus mengalir. Dia biarkan air tersebut terus mengalir. Bahkan aliran keran tersebut dia buat sekencang mungkin. Sekencang mungkin. Nah, kalau semisal dia berupaya untuk menadah air menggunakan telapak tangannya, kedua telapak tangannya untuk dia basuhkan ke wajahnya, itu pasti akan apa? Akan tidak bisa ya kan, tidak memungkinkan, bahkan sekonyong-konyong berhamburan dan tidak akan penuh di kedua telapak tangannya tersebut karena kucuran air itu sangat deras, sangat deras. Sehingga bijaklah seseorang ketika dia berwudu, sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan air wudu dengan kadar yang sedikit, yang secukupnya, yang secukupnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini kerusakan yang pertama, ihdar lil ma'i bighairi faedah, membuang-buang air tanpa ada manfaatnya. Kemudian yang kedua kata beliau, fihi ghuluwun fil ibadah. Perlebih-lebihan di dalam menuangkan air ketika berwudu adalah termasuk sikap ghulu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah adalah termasuk dari sebab-sebab kebinasaan. Nah, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam atau mengecam mereka orang-orang yang bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam melakukan salah satu dari perkara agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam keadaan tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kerusakan yang ketiga, yang terakhir yang beliau ingatkan, dan ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, innahu yusabbibul waswas. Sesungguhnya berlebih-lebihan ketika menuang air ketika berwudu menyebabkan munculnya was-was. Perhatikan di sini, berlebihan menggunakan air ketika bertoharah menyebabkan munculnya perasaan was-was pada diri pelakunya. Perhatikan kata beliau di sini, fal insanu idza aktsara min sabbil ma fa innahu yusabu bil was-was. Maka keadaan seorang manusia apabila dia banyak di dalam menuangkan air ketika melakukan taharah, maka dia akan tertimpa perkara was-was dalam taharahnya. Fayadhunnu annahu lam yatatahhar, dia menyangka bahwasanya ada di antara bahagianya yang belum terkena air tersebut, belum suci. Nah, digosok terus, digosok terus, subhanallah. Nah, Rasulullah SAW beliau berwudu dengan menggunakan 2/3 mud. Satu mud kemarin kita sebutkan adalah seukuran cakupan dua telapak tangan lelaki yang dewasa. Nah, dikumpulkan begitu, dituangkan di antara kedua telapak tangan tersebut air. Sepenuh air yang menggenang di antara kedua telapak tangan lelaki yang dewasa, itulah satu mud. Itulah satu mud. Dan Rasulullah SAW berwudu bukan dengan satu mud, tapi dengan 2/3 mutnya. Nah, tidak sampai 1 mut, tapi dengan 2/3 mutnya. Artinya sangat sedikit air yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan air yang sedikit tersebut, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk menyempurnakan thaharahnya, mengenakan kesemua dari anggota-anggota wudu. Nah, tidak kemudian kurang, ya kan, minta ditambah, tidak. Nah, sudah bisa menggunakan air sedikit tersebut untuk menyempurnakan wudunya. Apabila dengan air yang sedikit beliau bisa menyempurnakan wudunya, apalagi kalau semisal seseorang berwudu air yang dia gunakan lebih dari 1 mut. Lebih dari 1 mut. Nah, coba kalau seorang dia berwudu, dia kira-kira berapa sih air yang dia gunakan untuk berwudu? Minimalnya itu kan 1 gayung, ya kan? Minimalnya itu 1 gayung. Coba antum buka keran air, antum tunggu kira-kira berapa menit antum selesai berwudu. Nah, ditampung itu airnya. Bisa rata-rata 2 gayung, 3 gayung, seukuran dengan besar kecilnya keran yang dibuka, ya kan? Di sini Syekh Shalih Al Fauzan mengingatkan kepada kita, ketika seseorang ia banyak menuangkan air ketika berwudu, maka dia akan tertimpa was-was, dia menyangka dia belum suci, sehingga diulang lagi wudunya. Belum terkena di anggota bahagian wudunya, sehingga digosok-gosok terus salah satu dari anggota tersebut yang dia khawatirkan. Fa ya subhanallah. Wa kullama akthara min sabil ma izdada dhannuhu bi annahu lam yatathahhar fayaktur wa yaktur. Semakin banyak dia tuangkan air, semakin bertambah kuat dugaannya ia belum suci. Semakin banyak air yang dia gunakan, semakin banyak kuat dugaan tersebut ia belum bersuci. Subhanallah. Sehingga bijaklah seseorang ketika dia menggunakan air ketika berwudu. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan dari beliau, masih hadis yang berasal dari sahabat Rasul Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Zaid beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li'udhunayhi ma'an ghairal ma'i alladhi akhadhahu lirasihi. Abdullah bin Zaid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil air untuk membasahi kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan menggunakan air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Berarti kalau semisal seorang berwudu, dia mengusap kepala, dia menggunakan air. Ya, dia basahi telapak tangannya dengan menggunakan air, kemudian dia usapkan ke kepalanya. Tata cara pengusapannya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, di dalam hadis ini, Abdullah bin Zaid menerangkan apabila seseorang ingin untuk berlanjut, dia mengusap kedua telinganya, maka dia menggunakan air lagi. Nah, beliau menggunakan air lagi, bukan menggunakan air bekas air yang diusapkan ke rambutnya, ke kepalanya, tapi menggunakan air yang berbeda. Jadi dia basahi lagi tangannya, kemudian dia usapkan ke kedua telinganya. Akhrajahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi, wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajhi bilafdhin. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, kalau yang tadi kan riwayat Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan tersebut, riwayat tersebut Rasul mengambil air untuk membasahi kedua telinga beliau bukan dari air yang beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Namun disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari min hadzal wajhi, dari jalan yang sama dengan sanad yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, namun disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang berbeda. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air bukan dari air bekas yang beliau gunakan untuk membasuh kedua tangannya. Nah, sehingga di sini disebutkan yang dimaksud oleh Abdullah bin Zaid adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala beliau itu bukan menggunakan air dari bekas beliau gunakan untuk membasuh kedua tangannya, tapi dengan air yang baru, sehingga terjadi dua perbedaan lafaz makna hadis ini. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyebutkan rahmatullah alaih wa huwal mahfuz, dan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Muslim ini adalah riwayat yang mahfud, yang lebih terjaga, terpelihara. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya riwayat yang berasal dari Abdullah bin Zaid yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, ketika membasuh telinganya beliau tidak menggunakan air dari bekas air sisa beliau mengusapkan dengannya kepalanya. Nah, riwayat ini adalah riwayat yang menyelisihi riwayat yang lebih sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dengan lafaz yang tadi kita sebutkan. Maksudnya mengusap kepalanya bukan dengan menggunakan air sisa dari beliau mengusap kedua tangannya. Sehingga riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dihukumi oleh sebagian besar dari kalangan mereka para ulama sebagai riwayat yang syadz. Sebagai riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz itu adalah riwayat yang ketika kita melihat dari jalur sanadnya tidak ada penyakit, sehingga dikatakan sebagai riwayat yang dhaif. Nah, akan tetapi riwayat tersebut menyelisih riwayat yang lebih sahih dengan jalur sanad yang sama, dengan jalur sanad yang sama, sehingga dikatakan riwayat yang terlihat sahih tadi itu karena menyelisih riwayat yang lebih sahih dikatakan riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz, dan ini termasuk dari jenis-jenis hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kalau semisal di sana ada hadis yang dhaif kemudian menyelisihi ternyata riwayat yang sahih, berarti itu hadis yang mungkar. Nah, hadis yang mungkar yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, tapi kalau semisal hadis tersebut dari jalur sanadnya itu sahih namun menyelisih riwayat yang lebih sahih, dikatakan sebagai hadis yang syadz. Dan riwayat Al-Baihaqi ini termasuk dari riwayat yang syadz. Sehingga yang benar dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kepalanya, kepala beliau, maka air yang beliau gunakan untuk mengusap kepala beliau bukan dari air sisa yang beliau gunakan untuk membasuh kedua tangannya. Jadi ketika seorang dia menuangkan air ke kedua tangannya ketika berwudu, ketika hendak membasuh kepalanya maka dia basahi kembali telapak tangannya menggunakan air, kemudian dia usapkan ke rambutnya. Nah, ini riwayat yang sahih yang disebutkan oleh beliau di sini rahmatullah alaih. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pembahasan yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Setelah sebelumnya telah kita sebutkan tentang masalah mengusap kedua telinga ketika berwudu, terjadi khilaf di antara para fuqaha, dan dari kedua pendapat tersebut pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah wajibnya seseorang untuk mengusap kedua telinganya. Nah, wajibnya seseorang untuk dia mengusap kedua telinganya. Karena di sana terdapat satu riwayat al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu termasuk dari bahagian kepala. Nah, ditambah lagi terdapat beberapa riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengusap rambutnya, kemudian setelahnya beliau mengusap kedua telinganya. Jadi dilakukan secara bersamaan. Secara bersamaan. Disebutkan dalam beberapa dalam sebagian riwayat beliau melakukannya marrotan wahidah, satu kali. Nah, satu kali usap beliau gunakan untuk mengusap rambutnya, kemudian setelahnya beliau gunakan untuk mengusap kedua telinganya. Ini riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dari beberapa riwayat-riwayat tersebut tidak terdapat satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan air yang baru untuk mengusapkan kedua telinganya. Dari beberapa riwayat-riwayat yang sebelumnya telah kita sebutkan, Rasul menggunakan air untuk membasahi rambut beliau dengan kedua telinga beliau dengan air yang sama. Dengan air yang sama, karena beliau melakukannya satu kali. Nah, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya air tersebut itu berbeda, kecuali hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahmatullah alaih, yang dihukumi bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang syadz, yang menyelisih riwayat yang lebih thiqah, yang lebih sahih. Nah, sehingga muncul pembahasan di kalangan mereka para fuqaha, apa hukumnya seseorang dia mengambil air yang baru untuk dia usapkan ke telinganya, apa hukumnya? Nah, terjadi khilaf di antara para fuqaha. Sebagian pendapat di antara mereka berpandangan bahwasanya mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga ketika berwudu adalah perkara yang disunnahkan. Ini termasuk mazhab Syafi'i dan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Nah, mereka berdalil dengan riwayat hadis dari Al-Baihaqi yang tadi kita sebutkan. Nah, mereka berdalil dengan riwayat tersebut. Kemudian pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya mengusap kedua telinga itu menggunakan air yang diusapkan ke kepala seorang yang berwudu, sehingga bukan air yang berbeda. Sehingga bukan air yang berbeda. Nah, dan ini adalah termasuk sesuatu yang disunnahkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukannya. Wa masah bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan menggunakan air yang bukan dari air yang beliau gunakan untuk membasuh kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membasahi kedua tangannya, ketika mengusap rambut kepalanya, beliau gunakan pula dengan air tersebut untuk mengusap kedua telinga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih, dirajihkan oleh banyak di antara mereka para ulama. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Sunani, Syekh bin Bas, Syekh Al-Bani, Syekh Ibn Taimiyah dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Naam. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat yang sebelumnya telah kita sebutkan hadisnya. Ketika kita membahas sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus ketika beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya. Naam. Terdapat hadis yang datang dari Ibnu Abbas yang kemarin telah kita sebutkan menceritakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa gharafa ghurfatan, beliau pun meruangkan satu tuangan air. Famasaha ra'sahu wa batina udhunayhi wa adkhala usbu'aihi fihima. Dengan hasil tuangan air tersebut beliau gunakan untuk mengusap kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa batina udhunayhi, dan beliau gunakan untuk mengusap bagian dalam kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhala usbu'aihi fihima, beliau memasukkan kedua jemari telunjuk beliau ke bagian dalam dari telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tangannya dibasahi dengan air wudu, diusapkan ke rambut kepala, dan kedua telunjuk tersebut dimasukkan ke bagian dalam telinga. Nah, beliau gunakan untuk mengusap bagian dalamnya, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya beliau gunakan ibu jarinya untuk mengusap bagian punggung dari daun telinga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap kedua telinga tersebut. Ini sifat wudu yang diriwayatkan dari beberapa sahabat yang melihat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga dalam riwayat-riwayat tersebut tidak disebutkan di sana satu riwayat pun yang menceritakan bahwasanya air yang digunakan oleh beliau untuk mengusap kedua telinga beliau ketika berwudu itu menggunakan air yang baru, bukan dari bekas usapan rambutnya. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa rahmatullahi alaih, beliau mengatakan al-wudu'u thabit anhu sallallahu alaihi wasallam, wudu atau sifat wudu yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi fi sahihain, yang dikeluarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan yang selain dari keduanya, laisa fihi akhdhu ma'in jadidin lil udhunain, tidak disebutkan di sana riwayat pun, satu riwayat pun yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru untuk beliau usapkan ke kedua telinganya. Naam. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan dalam kitab risalah beliau Majmu' Al-Fatawa rahmatullah alaih, beliau menyebutkan la yalzimu akhdhu ma'in jadidin lil udhunain, tidak wajib seseorang dia mengambil air yang baru untuk dia usapkan ke kedua telinganya. Naam. Bal wala yustahabbu 'alal qawli sahih, bahkan yang demikian bukan perkara yang disunahkan berdasarkan pendapat yang sahih. Karena hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian mereka para fuqaha yang menyebutkan disunahkan yang melakukannya adalah hadis yang tadi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis yang tadi kita sebutkan, yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air baru ketika mengusap kedua telinga beliau, bukan menggunakan air dari sisa beliau mengusapkan rambutnya. Nah, ini riwayat yang syadz, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang kuat untuk menyebutkan bahwasanya yang demikian termasuk dari perkara yang sunnah, wallahu a'lam. Li'anna jami'al wasifina li wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkuru annahu kana ya'khudhu ma'an jadidan li udhunayhi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena semua riwayat-riwayat yang berasal dari para sahabat Rasul yang di dalam riwayat tersebut mereka mensifatkan seperti apa wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkuru annahu kana ya'khudhu ma'an jadida li udhunayhi. Tidak sama sekali mereka menyebutkan bahwasanya Rasul mengambil air yang baru untuk beliau usapkan ke kedua telinganya. Fal afdal ayam saha udunaihi bi baqiyatil bulal allazi baqiya ba'da ma'si ra'sihi, sehingga yang afdal adalah mengusap kedua telinga dengan menggunakan sisa dari basahan air yang menempel di kedua telapak tangan tersebut dari bekas air yang digunakan untuk mengusap ke kepalanya. Nah, sehingga yang digunakan adalah menggunakan basahan air yang tersisa di telapak tangan tersebut, bukan menggunakan air yang baru, bukan menggunakan air yang baru. Nah, kecuali di satu keadaan yang disebutkan oleh mereka para ulama, apabila ketika seseorang dia mengusapkan ke rambutnya, disebabkan karena panjangnya rambut yang dia miliki menyebabkan akhirnya tangannya tersebut itu kering. Tangannya tersebut itu kering. Nah, yang demikian bisa terjadi ketika seorang sudah membasahi kedua telapak tangannya, kemudian dia basuh, dia usapkan ke rambutnya sampai ke belakang sana, sehingga menyebabkan tangannya tersebut itu kering. Rambut yang dia usapkan ketika itu dalam kondisi kering. Nah, ketika disapkan secara otomatis kan akan hilang air yang menempel di kedua telapak tangan tersebut, sehingga ketika itu dibolehkan baginya untuk membasahinya dengan menggunakan air yang baru. Boleh ketika itu dia membasahinya dengan menggunakan air yang baru. Namun kalau semisal ketika dia mengusapkan kedua telapak tangan tersebut ke rambutnya dalam keadaan ternyata telapak tangan yang dimiliki tersebut masih dalam kondisi basah oleh air wudu, maka dengan basah tersebut yang afdal adalah beliau gunakan, adalah digunakan untuk mengusapkan ke kedua telinganya. Dan inilah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah, bolehkah seseorang ketika dia ingin untuk mengusap rambutnya dan kedua telinganya mencukupkan dengan basahan kedua telapak tangan disebabkan karena dia membasahinya dengan menggunakan air ketika mengusap kedua tangannya. Ketika seorang mengusap membasuh kedua tangan, selanjutnya bagian anggota wudu yang harus dia kenai air adalah kepalanya, ya kan? Masuk pula di dalamnya kedua telinganya. Sehingga ketika seorang dia mencuci kedua tangannya tersebut, telapak tangannya dalam kondisi basah. Nah, apakah dibolehkan baginya dia gunakan air yang ada tersebut di kedua telapak tangannya untuk mengusapkan rambutnya dan telinganya, ataukah harus menggunakan air yang baru? Ataukah harus menggunakan air yang baru? Ini juga masalah yang disebutkan oleh sebagian mereka para fuqaha, di antaranya Syekh Utsaimin rahmatullahi alaihi ketika mensyarah hadis tersebut. Nah, Syekh Utsaimin menceritakan bahwasanya hukum seseorang melakukan yang demikian khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para al-ulama tersebut disebabkan karena khilafnya mereka di dalam menentukan hukum air musta'mal. Apakah air yang musta'mal yang sudah digunakan oleh seorang untuk dikenakan ketika bersuci itu masih boleh digunakan untuk membasahi anggota badan yang lainnya atau tidak? Terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Sebagian berpendapat bahwasanya air musta'mal tidak boleh digunakan untuk bertoharah. Dia suci namun tidak mensucikan. Dia suci namun tidak mensucikan, sehingga air-air sisa yang menetes dari telapak tangannya tersebut itu semuanya musta'mal. Ketika digunakan untuk dia, ketika dia berkeinginan untuk mengusap rambut kepalanya, maka dia harus menggunakan air yang baru, karena air musta'mal itu tahir ghairu mutahhir. Dia suci saja namun tidak bisa mensucikan. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama, dan ini pendapat yang rajih yang kemarin kita sebutkan seputar hukum air musta'mal, adalah dibolehkan baginya untuk melakukannya. Dibolehkan baginya untuk melakukannya. Nah, dia boleh untuk langsung mengusapkan rambutnya dengan bekas air yang masih menempel di kedua telapak tangannya ketika membasuh atau mencuci kedua tangannya, tanpa harus menggunakan air yang baru. Demikian pula berlanjut ke mengusap kedua telinganya. Namun yang afdal sebagaimana riwayat yang disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tadi kita bacakan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Beliau mengusap rambut kepala beliau atau kepala beliau dengan menggunakan air yang bukan dari air sisa yang menempel di kedua telapak tangannya, di kedua tangannya. Jadi menggunakan air yang baru, dan inilah wudu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Habib Ibn Hajar di sini rahmatullah alaih, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, putih dan bercahaya di anggota-anggota wudunya, wajahnya akan bersinar. Subhanallah. Tangan yang dia basuh dengan air ketika berwudu akan bersinar. Kaki yang ketika berwudu dia kenai air juga akan bersinar pada yaumul qiyamah. Disebabkan karena sebab dia berwudu ketika hidupnya. Nah, sehingga disebutkan di dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya sekelompok orang yang diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu umatku, mereka itu umatku. Diterangkan oleh mereka para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka itu sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dari asar wudu yang terpancar di anggota-anggota wudunya, bercahaya, bersinar. Nah, ini termasuk dari kemuliaan umat Islam yang Allah berikan kepada mereka di yaumil qiyamah. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah wafatmu. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, wa man wa faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk dia panjangkan cahaya dari anggota wudunya tersebut, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang terdapat dalam riwayat al-Imam Muslim. Namun lafaz terakhir yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, dihukumi oleh mereka para ulama termasuk dari lafaz hadis yang mudraj, berasal dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul hanya menyebutkan, inna ummati ya'tuna yaumil qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nah, adapun lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al adalah mudraj perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini Rasul menyebutkan ummati, umatku. Umatku. Nah, lafaz umat di dalam Al-Qur'an itu memiliki 4 makna yang berbeda satu makna dengan makna yang lain. Makna yang pertama, umat adalah al-muddatu minaz-zaman. Beberapa waktu dari masa. Beberapa waktu dari masa. Muddatun minaz-zaman. Allah berfirman, wadzakara ba'da ummatin. Kisah dari Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam ketika bersama dua orang di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada keduanya ketika keduanya tersebut menceritakan mimpi-mimpinya kepada beliau alaihissalam, beliau menceritakan yang satunya akan disalib, kemudian dia akan mati, yang satunya akan dibebaskan dari penjaranya. Kemudian Yusuf alaihissalam berkata kepada orang yang diperkirakan akan dibebaskan disebabkan karena mimpinya tersebut untuk menceritakan kepada tuannya perihal beliau alaihi salatu wassalam. Namun disebutkan dalam ayat ini wadakara ba'da ummatin, dia mengingat pesan Nabi Yusuf alaihi salam ba'da ummatin, setelah umat, yakni muddatun minaz zaman, setelah beberapa lama dari zaman baru beliau mengingatnya dan menceritakan kepada tuannya pesan dari Nabi Yusuf alaihi assalatu wassalam. Kemudian makna yang kedua adalah al-imam, seorang pemimpin. Seperti firman Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Artinya seorang imam, seorang pemimpin yang diikuti oleh kaumnya. Makna yang ketiga dari makna umat yang ada dalam Al-Quran adalah bermakna al-millah, agama. Seperti firman Allah Ta'ala, inna ja'alna aba'ana ala ummatin, inna wajadna aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami menjumpai ayah-ayah kami di atas satu umat. Ya, ini maksudnya adalah di atas satu agama, kepercayaan, dan mereka pun mengikutinya. Ini perkataan orang-orang musyrikin yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-22. Kemudian yang terakhir dari makna umat adalah al-ta'ifah allati yajma'uha syai'un wahid, sekelompok orang, sekelompok orang. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satu umat pun yang kosong di tengah-tengah mereka dari seorang seorang pemberi peringatan. Nah, sekelompok orang yang dikumpulkan oleh satu orang, umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Hud, dan umat Islam ini termasuk dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa pembahasan dari hadis ini kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biidznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.